ampun, mudik kali ini macet banget ya, Pak? Iya nih, Bu. Ditambah perut Bapak ikutan macet nih, susah BAB. Bapak sembelit. Tenang, Pak. Ibu bawa Laksadin di kotak obat. Laksadin bantu lancarkan BAB tanpa buat melilit, Pak. Nih, minum dulu, Pak. Wah, makasih ya, Ibu. Tapi beneran gak bikin melilit kan, Bu? Aman, Pak. Laksadin memiliki 3 aksi kerja. Mendorong, melunakkan, dan melicinkan feses. Jadi, bikin jalannya lebih mudah tanpa perut melilit. Bapak minum malam hari. Pagi hari, BAB kembali lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.